السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله. Hari ini tanggal 13 Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau tanggal 16 Juli 2019, kita akan membahas kitab dari Syekh Ibrahim Al-Marzu'i hafizahullah yang berjudul Daruratu Fahmil Kitabi wa Sunnati bi Fahmi Salafis Salih. Pentingnya pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman atau menurut pemahaman Salafus Saleh. Ini kitab ini sudah ada PDF-nya, ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Marzu'i hafizahullah, Syekh Ana di Abu Dhabi. Halaman yang pertama, Daruratu fahmil kitabi wa sunnati bi fahmi salafis saleh. Pentingnya pemahaman Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman atau berdasarkan pemahaman Salafus Salih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala khatim nabiyyin, wa ashadu an la ilaha illallah wahda la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasul. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, dan salawat dan salam semoga tercurah kepada khatam nabiyyin, pengunjung para nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Amma ba'd. Al-awwal, yang pertama, man hum salafus salih? Siapa salafus salih itu siapa? As-salafu fil lughati as-salafus salih. Man hum as-salafus salih? As-salafu fil lughati salaf, secara bahasa, man taqaddamaka min abaika wa dawil qurabatika, itu orang-orang yang mendahulimu dari moyang-moyangmu dan dari orang yang mempunyai kerabat denganmu. Amma fil istilah, secara istilah, fataduru kullu ta'rifat lis salafi hawla sahabati aw sahabati wa tabi'in aw sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim min al a'immati. Secara istilah fataduru, maka istilah salaf itu, istilah salaf itu seputar kullu ta'rifat, semua pengertian tentang li salaf. Salaf itu adalah hawla sahabati, seputar sahabat, awis sahabati, seputar sahabat, hawla sahabati, seputar sahabat, awis sahabati wa tabi'in, atau sahabat dan tabi'in, awis sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim minal a'immah, atau sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari para imam. Artinya di sini penjabaran deskripsi dari salaf itu adalah pertama sahabat, ataupun juga sahabat dan tabi'in, ataupun juga sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Qala Qalsani Al-Maliki rahimahullah, telah berkata Al-Qalsani Al-Maliki rahimahullah, As-salafus salihu humus sadrul awwal ar-rasikhuna fil ilmi, ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyihi, fayajibu itba'uhum fima naquluhu wa iktifa'an atharuhum fima amiluhu wal istighfar lahum. Jadi di sini Qalsani Al-Maliki berkata, salaf saleh itu adalah As-sadrul awal, sumber yang pertama. Ar-rasikhuna fil ilmi, yang rasikh dalam ilmu, yang sangat mumpuni dalam ilmu. Ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyihi, Allah ta'ala telah memilih mereka untuk menemani nabi mereka, nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu itba'uhum fima naquluhu wa iktifa'an atharahum, maka wajib untuk mengikuti mereka dengan apa yang mereka nukilkan dan juga mencukupi dari apa yang menjadi asar mereka, jejak-jejak apa saja yang telah mereka lakukan. Fima amiluhu, dari apa yang mereka lakukan. Wal istighfar lahum, dan kita memohonkan ampunan kepada mereka. Wa qala Ibnu Hajar al-Butumi rahimahullah, al-muradu bin madhab as-salaf ma kana alayhi sahabatu al-kiram wa tabi'una wa atba'uhum wa a'immatud din duna man rumiya bi bid'atin aw shuhrin bi laqabin kal khawarij wa ghairihim. Wa qala Ibnu Hajar al-Butumi rahimahullah, telah berkata Ibnu Hajar al-Butumi rahimahullah, al-muradu, yang dimaksud bi madhhab as-salafi, dengan madhhab salaf, ma kana alaihi sahabatu, apa yang dipegang oleh para sahabat al-kiramu, sahabat Nabi SAW yang mulia, wa tabi'una, dan para tabi'in, wa atba'uhum, dan pengikut mereka, wa a'immatud din, dan para imam-imam agama, duna man rumya bi bid'atin, selain dari orang yang dituduh dengan bid'ah, dengan pelaku bid'ah, au suhrun bi laqabin, atau dia itu masyhur, populer dengan laqab yang julukannya seperti kal khawarij, khawarij wa ghairihim, dan selain mereka. Idzan as-sadafu humus sahabatu wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, sehingga salaf itu adalah mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk sahabat sampai hari kiamat. Yang kedua, limadha fahmus salafi, kenapa harus fahamnya salaf? Yang pertama alasannya, li'annahum adharun nasi siratan wa a'maku ilman wa akhrasun nasi quluban, karena mereka itu adalah orang yang manusia yang paling bersih siratan, secara sejarah kilasan perjalanan hidup mereka, wa a'maku ilman, yang paling dalam ilmunya, wa akhlasu nasi quluban, dan orang yang paling ikhlas hatinya. Asani, yang kedua, wa li'annahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jahadu ma'ahu wa 'arafu siratahu, karena mereka itu adalah menemani Rasulullah SAW dan berjuang bersama Rasulullah SAW, dan mereka mengetahui perjalanan kehidupan Nabi SAW. Yang ketiga, as-salis, walianna Allah ikhtarahum lisuhbati nabiyihi SAW, karena Allah Azza wa Jal memilih mereka untuk menemani Rasulullah SAW. Yang ar-rabi, yang keempat, walianna Allah zakkahum wa asna alaihim wa radiya anhum fi kathiri minal ayat, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu memuji mereka, memberikan apresiasi kepada mereka, memberikan pujian kepada mereka, dan ridha kepada mereka, dan tercantum di banyak ayat. Ini halaman yang pertama. InsyaAllah besok insyaAllah kita akan sambung pada halaman kedua. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.